Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bermajlis dan saya merasa berbahagia bisa berkumpul dengan antum semuanya di majlis ini, dan juga saya ucapkan kepada asatidzah jazakumullah khairan atas husnudzon persangkaan baik antum untuk kita bisa hadir di tempat ini. Wa illa asatidzah tentunya telah banyak memberikan fawaid termasuk terkait dengan tema yang akan kita bahas. Namun sekali lagi mimbab kita memenuhi undangan asatidzah dan kita diminta untuk menyampaikan nasihat, maka seperti disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza stansahaka fansahhu. Dalam sebagian riwayat, wa idza stansahaka fansah lahu. Jika saudaramu minta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Thayyib, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan majelis kita kali ini tidak terwujud kecuali benar-benar fadlun minallah, keutamaan dari Allah Azza wa Jal. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan kemudahan yang datang darinya, kita tidak mungkin untuk bisa duduk, berjumpa, bermajelis ilmu di kesempatan yang baik ini. Ikhwatil kiram, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Tema yang akan kita bahas ya adalah terkait dengan dari siapa kita mengambil ilmu atau kepada siapa kita belajar. Nah, pembahasan ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah pembahasan yang sangat penting. Mengenal siapa orang-orang yang kita akan mengambil ilmu darinya. mengenal siapa itu para ulama, ya, yang kita akan duduk di hadapannya, mengambil fawaid, faedah-faedah darinya. Dan ini sekali lagi, ma'asyiral muslimin, perkara yang sangat penting. Pembahasan ini pembahasan yang sangat penting. Ada beberapa hal yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Kita akan sebutkan beberapa poin yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Di antaranya yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita harus belajar tentang bab ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Agar bisa melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala, yaitu perintah di dalam ayatnya, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikr jika kalian tidak tahu. Nah, maka dalam ayat ini, ya, diambil faedah manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alimun, orang yang berilmu, wahuwa ahlu dzikr. Dan yang kedua jahilun, orang yang tidak tahu. Ya. Kewajiban orang yang tidak tahu adalah bertanya kepada alim, bertanya kepada ahlu dzikr. Dan kewajiban orang yang berilmu adalah menyampaikan ilmu yang dia ketahui dan tidak menyembunyikannya. Nah, wabillahi taufiq. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Jika kita tidak tahu, maka bertanyalah kepada ahlu dzikir. Nah, sekarang permasalahannya, ya, ahlu dzikir itu siapa? Kalau kita tidak mengerti kepada siapa kita bertanya, ya, atau kita bertanya kepada sembarang orang, maka kita belum melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala ini. Ya, kita ada masalah, ya, sembarang bertanya, ada orang lewat, kita tanya, saya punya masalah ini, hukum sholat, hukum ini, ya, tanya kepada sembarang orang. Tidak boleh yang seperti itu, karena Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita ketika kita tidak tahu bertanya. Bertanya kepada sembarang orang atau orang tertentu? Apa jawabannya? Orang tertentu. Siapa? Ahlu dzikir. Al-ulama. Sehingga pembahasan ini penting, ma'asyiral muslimin. Agar kita bisa melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala. Kemudian, di antara faedah dengan kita mempelajari pembahasan kita ini, agar tidak tersamarkan dan tidak tercampur, ya, tersamarkan antara orang-orang yang betul-betul dia adalah seorang yang alim, seorang ulama, dengan orang-orang yang dia sesungguhnya bukan ulama, namun, ya, berpenampilan dengan penampilan ulama. Bisa jadi ada orang yang seperti itu. Dia bukan alim, bukan ulama, namun yatasyabbah bihim. Yatasyabbah bihim. Menyerupai ulama. Taib. Atau bahkan memang sengaja, ya, ditampakkan seakan-akan dia adalah alim, seorang yang berilmu. Yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kalau kita tidak mengerti siapa ulama yang sesungguhnya, ya, dan siapa yang, ya, berpenampilan ulama namun bukan ulama sesungguhnya, kalau kita tidak mempelajarinya dan kita tidak berhati-hati, maka akan iltabasa alaihil amr, akan, ya, tersamarkan. Ya. Baik. Dalam urusan dunia saja kita teliti. Ya atau tidak? Teliti. Ini uang asli atau uang palsu? Teliti atau tidak? Teliti. Para penjual itu kalau dapat uang dicek dulu ini asli atau palsu. Dipegang-pegang, dicek. Dikasih cahaya, oh ini asli, oh ini palsu. Tidak ingin rugi dunianya. Padahal paling berapa sih? 100 ribu. Uang yang paling tinggi di Indonesia kan 100 ribu. Ada yang paling tinggi lebih dari 100 ribu? Ada enggak? Enggak ada. Rugi-ruginya 100 ribu saja kalau tertipu dengan 100 ribu. Tapi diteliti benar-benar. Ya. Kalau ragu-ragu dikembalikan. Subhanallah, saya pernah beli dengan uang 50 ribu. Asli, enggak palsu itu. Tapi sang penjual ragu-ragu. Mohon maaf, ganti pak. Ganti, uang ini asli. Ya, akhirnya kita ganti. Orang dia ragu-ragu kok. Saya khawatir juga nanti ya, dikira apa namanya, ya, nebarkan uang palsu. Saya ganti dengan uang yang lain. Tapi di tempat yang lain uang ini laku. Memang asli. Cuma ragu-ragu orang ini. Ini urusan dunia. Ya. Yang mungkin orang ya tersamarkan mana yang asli dan mana yang palsu. Lalu bagaimana dengan urusan apa? Ya. Kepada siapa kita mengambil ilmu? Apakah kita akan rugi dunia dan akhirat kita? Ya. Apakah kita akan mempertaruhkan dunia dan akhirat kita dengan kita tidak selektif? Dengan kita tidak memilih dan berusaha untuk mengetahui siapa al-alim, siapa yang berilmu, siapa ulama, dan siapa yang bukan ulama, tetapi yatasabbah bihim. Tetapi, ya, menyerupai dengan para ulama. Ya. Ini faedah yang kedua, agar tidak tersamarkan. Artinya bisa membedakan mana yang alim dan mana yang bukan alim. Kemudian di antara faedah yang lain, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang ketiga, maksud dari pembahasan kita ini adalah ya, kita berupaya untuk meluruskan timbangan-timbangan yang salah yang masih sering dipakai oleh sebagian manusia atau banyak dari manusia. Ya, untuk menilai bahwasanya dia seorang alim, dia seorang ulama. Jadi ada timbangan-timbangan yang salah. Tapi sudah terlanjur, ya, sudah terlanjur itu dipakai oleh kathir minan nas, banyak dari manusia. Dipakai sebagai timbangan untuk menilai ya, seorang alim ya yang seperti itu. Baik. Seperti diantaranya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, seorang alim adalah orang yang bertitel. Kalau belum doktor, belum ulama. Kalau belum profesor, masih di bawah. Dia bukan ulama. Ya. Taib. Kalau dia tidak belajar formal, ya, jenjang-jenjang pendidikan, berarti bukan apa? Ulama. Nah, kalau bukan orang yang bertitel, bukan ulama. Nah, kalau seperti itu, ya. Terus bagaimana dengan para ulama kita? Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah tidak bertitel beliau. Nah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih. Ya. Baik. Tetapi para ulama ya, mengambil ilmu dari mereka. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini timbangan yang salah. Kalau menilai seorang alim itu adalah orang yang memiliki apa? Titel. Taib. Atau misalnya timbangan yang lain, seorang yang alim, seorang ulama adalah orang yang dia ya, pandai bicara. Pandai bicara. Orang mudah terpukau. Pandai bicara, pandai mengolah kata. Ya. Karena dia juara presenter di mana ya suatu acara ya, televisi barangkali atau apa, akhirnya dia menjadi dai, kondang. Ya. Dipanggil sana, dipanggil sini, ya. Taib, dibesarkan oleh media. Oh, enggak kenal dulu belajar di mana, ya. Tidak kenal gurunya siapa. Tidak tahu asal-usulnya. tiba-tiba muncul sebagai apa? Dai kondang. Ya. Terkenal. Ya. Kenapa? Dibesarkan oleh media. Dia menjuarai sebuah acara tertentu. Ya. Lomba pidato barangkali. Atau lomba apa namanya menjadi MC atau apa. Wah, bagus dia. Nah, apalagi dibumbui dia bisa ya bercerita dongeng. Baik, orang pun menyangka, oh ini dia ulama, dia orang yang alim. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ada lagi yang menilai seorang alim itu adalah orang yang dia sudah punya pondok, pengikutnya banyak, muridnya banyak. Hanya sebatas itu saja. Berapa muridnya? 5.000. Berapa murid di pondoknya? 10.000. Ah, ulama. Kalau dia ngisi, ya, alun-alun penuh, tahu alun-alun ya, penuh semua. Yang nyambut luar biasa. Jutaan orang, ribuan orang. Ah, ini dia alim. Ini dia ulama. Coba kita tanya dan tolong jawab, nabi itu ulama atau bukan? Nabi, nabi ulama atau bukan? Jelas ulama. Nabi itu orang yang berilmu, ya kan? Ya kan? Para nabi, para rasul semuanya adalah, ya, baik orang-orang yang berilmu. Dan mereka lah yang mengerti tentang ilmu. Hakkon dengan benar. Dan mereka maksum. Tetapi ternyata di antara para ulama atau di antara para rasul itu, di antara para rasul itu ada yang diikuti hanya 2 orang. Ada yang hanya diikuti 3 orang. Bahkan di antara nabi dan rasul ada yang di antara umatnya tidak beriman dengan mereka. Apakah kemudian ketika yang mengikuti nabi itu hanya 3 orang, 2 orang, ya, atau tidak ada yang mengikuti, kemudian dikatakan, oh dia bukan nabi, dia tidak berilmu, apakah seperti itu? Kan tidak. Artinya salah kalau seorang menimbang dan menilai seorang dikatakan sebagai alim, sebagai ulama, hanya semata-mata melihat berapa jumlah muridnya, berapa jumlah yang hadir dalam apa? Dalam majelisnya. 1 juta, 2 juta. Nah, kalau dia ngisi di Senayan, penuh Senayan. Kalau apalagi hanya sekelas lapangan desa, penuh itu. Senayan saja penuh. Apalagi apa? Baik. Ya bisa jadi ada ulama yang seperti itu dulu. Imam Ahmad, Imam Bukhari, subhanallah. Penuh majelis-majelis beliau itu. Penuh. Ya ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah alim, betul-betul ulama. La nuzaki allahi ahada. Mereka ulama, alim. An-nas yashhaduna dzalik. Dan manusia menerima mereka. Majelis-majelis mereka selalu penuh. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari rahimahumullah. Sampai dibutuhkan adanya mustamli. Mustamli, mustamli itu orang yang apa? Menyampaikan ya suaranya syekh ke belakang. Belum ada mikrofon ketika itu. Jadi syekh mengatakan haddatsani fulan an fulan. Diam. Agar orang di tengah itu bisa menyampaikan. Haddatsani fulan an fulan. Sampai suara ke belakang. Yang di belakang kira-kira sudah tidak dengar. Lanjutkan lagi. Ada mustamli lagi. Haddatsani fulan an fulan. Terus sampai semuanya dengar. Butuh mustamli. Karena banyaknya orang-orang yang ada hadir. Dan ini nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam umatnya banyak. Yang beriman kepada beliau banyak. Tetapi maksud kita di sini, apakah menilai seorang itu sebagai alim adalah hanya semata-mata melihat banyaknya orang yang hadir, banyaknya follower. Ya. Ya, sekarang ini dai-dai lewatin ini tadi namanya. Nah, di video dan seterusnya, ini yukhalif, menyelisih hadian Nabi. Oh ini ulama, pengikutnya banyak. Apakah seperti itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis, hadis Anas bin Malik uridat alayya al-umam faraaitu nabiyya wa ma'ahu rahtun wan nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan rajulun aw rajulan aw rajulun aw rajulain la'am rajulun aw rajulan wa an-nabi wa laysa ma'ahu ahad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, uridat alayya al-umam, ditampakkan di hadapanku umat yang banyak, maka saya melihat ada seorang nabi yang diikuti oleh rohtun, sekelompok orang saja, enggak genap 10 orang yang beriman, enggak sampai 10. Tidak sampai 10 yang beriman kepada nabi itu. Ada nabi yang dibangkitkan diikuti 2 orang saja atau 1 orang. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada nabi yang dibangkitkan walaisa ma'ahu ahadun, tidak ada seorang pun yang apa? Yang beriman kepadanya. Padahal nabi ini telah berdakwah dengan sebaik-baiknya dakwah, dan nabi ini telah mendapatkan ilmu dan hikmah dari Allah Jalla wa'ala. Namun hidayah biyadillah. Nah, baru kemudian nabi melihat, kemudian saya melihat sawadun azim, orang yang sangat banyak. Fadhanantu annahu ummati, saya menyangka mereka adalah umatku. Maka dikatakan, hadza Musa wa ummatuh. Ini Musa dan umatnya. Kemudian setelah itu baru ditampakkan umat yang lebih besar lagi. Dikatakan hadhihi ummatuk, ini umatmu, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab, dan bersama dengan mereka ada 70 ribu orang yang dijamin masuk atau yang masuk jannah tanpa dihisab, tanpa diadab. Ya. Kembali pada pembahasan ma'asyiral muslimin. Jadi di antara maksud pembahasan kita ini adalah meluruskan timbangan manusia tentang siapa itu ulama. Jadi ulama itu bukan semata-mata atau tidak dilihat dari pandainya berbicara, pandainya berretorika, atau orang yang memiliki titel yang panjang menempel pada namanya, atau kemasyhurannya, banyaknya pengikutnya. Tidak. Ini bukan timbangan untuk menilai seorang menjadi apa? Alim, seorang yang berilmu. Wabillahi taufiq. Kemudian ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang juga penting, ya, menunjukkan pentingnya pembahasan kita ini yang keempat, ya, agar kita berhati-hati dari makar musuh-musuh Islam, makar musuh-musuh dakwah yang berusaha, ya, menjatuhkan martabat para ulama. Ya, ini betul-betul ulama, namun dijelek-jelekan. Ini adalah ulama, namun manusia dihalangi agar tidak belajar darinya. Ini adalah ulama, ya, namun, ya, diberitakan berita ini dan itu, ya, yang menjadikan manusia tertipu. Dia bukan apa? Ulama. Padahal dia adalah apa? Ulama. Jangankan manusia biasa, seorang nabi, seorang kekasih Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaliluhu, yang kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling mulia, seorang yang telah dijamin mendapatkan derajat yang paling tinggi di jannah Allah, itu saja musuh-musuh Islam berusaha untuk menjauhkan manusia dari nabi. Iya atau tidak? Iya atau enggak, Mas? Iya atau enggak? Lagi luput ini. Apa tadi yang dibilangkan? Saya tanya, perhatikan baik-baik. Nah, nabi itu kekasih Allah, iya kan? Nah, nabi itu orang yang paling mulia, iya kan? Tetapi ada orang-orang yang menjelek-jelekkan nabi, betul enggak? Nah, sekarang sudah kembali lagi. Iya, seperti itu. Ya. Jangan-jangan antum juga sama, ikhwan. Ya. Ya cuman ini yang ditanya yang masih kecil ya kan. Kalau yang ditanya yang tuan malu nanti kan. Okay. Kembali pada pembahasan ikhwan. Ini Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh Islam itu berusaha untuk menghalangi manusia dari beliau. Nabi dijuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Dikatakan sebagai majnun, orang yang gila. Dikatakan sebagai sahir, tukang sihir. Dikatakan sebagai kadzab, pendusta. Dikatakan sebagai macam-macam julukan. Nah, padahal ini Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi. Dan itulah salah satu upaya dari musuh-musuh Islam, ya, untuk menjauhkan manusia dari apa? Dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ulama, ya. Ulama sepanjang zaman itu musuh-musuh Islam berusaha untuk apa? Menghalangi. Setelah Rasul siapa ulama sesudahnya? Para sahabat. Ya. Ada saja orang-orang yang berusaha menjatuhkan martabat dan kehormatan para sahabat, dijelek-jelekkan sahabat itu. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang jelek luar biasa. Ya. Para sahabat. Nah, dan ini banyak contohnya. Para tabi'in juga demikian, tabi'ut tabi'in ila yaumina hadza sampai hari ini. Ulama-ulama kita itu dijelek-jelekkan. Para ulama salafiyin ahlu sunnati wal jamaah, ya, dijelek-jelekkan. Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dijelek-jelekkan. Ya, belajar atau tukang jam kok berbicara tentang hadis. Ya, beliau kan tukang jam. Ya. Baik, padahal kalau dilihat justru ini kemuliaan beliau. Beliau tidak minta-minta pada orang. Dulu para nabi, ya, sebagai pengembala kambing, alaihi sakadzalik, mengembalakan kambing. Ya. Baik. Ada yang bekerja dengan tangannya. Ya. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam juga berdagang. Wabillahi taufik. Ini dijadikan celaan. Orang yang usahanya jam bicara masalah hadis. Luar biasa. Yang tercela itu kalau orang bodoh enggak ngerti hadis bicara hadis, ini baru tercela. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, annas ad-dunya ulama memuji beliau dan mengakui keilmuan beliau yang demikian luas tentang ilmu hadis dan juga yang lain sehingga pantas beliau untuk berbicara tentang apa? Hadis. Karya-karya beliau menjadi bukti. Sangat banyak karya beliau yang kalau kita lihat para doktor, para profesor tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Al-Albani rahimahullah. Ya. Silsilah Al-Ahadis Ad-Dha'ifah 14 jilid. 14 jilid dan sebagian jilidnya itu sampai 3 buku. Juga silsilah Al-Ahadis As-Sahihah tidak kalah tebalnya dari itu. Beliau telah memisahkan yang sahih dan dhaif dari kutubu, ya, al-arba'ah. Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ya, memisahkan antara yang sahih dan dhaif dari kitab-kitab para ulama seperti Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah li-Tirmidzi. Dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. At-Targhib wa Tarhib lil-Mundhiri. Dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Al-adabul mufrad juga dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Ya. Dhaif. Kemudian juga kitab-kitab yang lain, Al-Jami' As-Saghir lis-Suyuti, dipisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Belum lagi kitab-kitab tahrij beliau, ada Irwa'ul Ghalil. Ya. Dan yang lainnya dari karya-karya beliau yang luar biasa. Kalau bukan karena pertolongan Allah. Dan sekarang ini, ya, para ulama termasuk yang masih hidup, baik, mengambil faedah dari Karya-karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Para ulama mengakui keilmuan beliau. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaih. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Syekh Rabi ibn Hadi. Dan seluruh para ulama sunnah mengakui keilmuan beliau rahimahullah. Tetapi itu tadi. Musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam berusaha untuk ya menutup jalan dan menyamarkan qadhiyah urusan ini agar manusia tidak lagi mendekat kepada ulama, dijelek-jelekkan para ulama. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Ini di antara maksud penting pembahasan kita ini. Ya. Dulu dikisahkan dalam sebuah riwayat yang sahih. Datang seorang yang bernama Abu Bimad. Abu Bimad. Afan. Nah, sepertinya demikian. Datang ke Makkah. Datang ke Makkah atau Bimad namanya. Datang ke Makkah. Ingin berjumpa dengan mana sih yang namanya Muhammad, Muhammad bin Abdullah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia musyrik, masih musyrik ketika itu. Bimad masih musyrik. Dan dia terkenal dengan ahli ruqyah. Biasa ngobati di masa jahiliyah. Kalau ada orang gila diobati. Kalau ada orang sakit diobati dengan bacaan-bacaan mantra-mantra jahiliyah. Biasa ngobati orang. Datang ke Mekah ingin, terkenal sekali Nabi di mana-mana. Maka dia ingin ketemu. Datang ke Mekah, mana Muhammad, mana? Saya ingin ketemu. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy berusaha menghalang-halangi. Ada apa kamu mencari orang ini? Ini orang gila. Tidak apa-apa, biarkan. Kalau memang gila, saya akan obati. Karena saya akan biasa obati. Baik. Kalau orang tidak bisa menghalangi. Tidak bisa menghalangi Bimad. Akhirnya Bimad ketemu Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Ketika ketemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, akhirnya masuk Islam. Yeah. Yang sakit bukan Nabi, tapi yang sakit siapa? Bimad. Sakit apa yang lebih dari syirik? Itu penyakit yang paling besar. Yeah. Di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, Bimad berkata, "Qul ya Muhammad, ya Muhammad, ucapkan sesuatu, ingin mendengar ucapannya." Ternyata ucapan beliau adalah ucapan yang agung. Beliau mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dibaca itu oleh Nabi alaihi salatu wasallam, sanjungan pujian kepada Allah, didengar baik-baik oleh Bimad. Ini bukan ucapan orang gila. Ini bukan ucapan orang biasa. Masuk ke hatinya. Minta lagi, ya Muhammad, ulangi lagi. Maka diulangilah oleh Nabi. Ucapan yang sama. Tambah, masuk lagi ke dalam hatinya. Ini bukan ucapan orang gila. Sampai kemudian dia mengucapkan syahadah. Sembuh penyakitnya. Yang niatnya mau ngobati, ya, malah sembuh. Alhamdulillah. Hidayah minallah. Ya. Akhirnya dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara faedah pembahasannya adalah ya mengingatkan ya umat tentang adanya upaya dari musuh-musuh Islam untuk ya mengaburkan ya siapa ulama itu. Yang jelas-jelas ulama ya dicela, dijatuhkan. Masyaikh kita dikatakan ulama hayud wan nifas. Ya, urusannya ngurusi hayud dan nifas. Al hayud huwa an nifas huwa. Nifas itu adalah hayud itu. Katanya itu yang diurusi ulama. Ya subhanallah, ini namanya meremehkan syariat. Urusan wudu ya, urusan toharoh, kamu remehkan. A'udzubillah minal khudlan. Orang gak akan sah sholatnya kalau gak ngerti masalah toharoh. Orang tidak akan sah sholatnya kalau dia gak benar wudhunya. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam demikian perhatian terhadap masalah-masalah ini. Apakah kamu juga akan mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah ulama haid wan nifas? Datang wanita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, saya bermimpi. Apakah wajib atas wanita mandi ketika bermimpi? Ya. Nabi menjawab, na'am, idza hiya ra'atil ma'iya. Wajib wanita itu mandi kalau bermimpi, jika dia melihat air. Ya, ini keluar air. Nah, bisa dibahas, dilihat pembahasan ini. Datang wanita yang haid kepada Rasul alaihi salatu wassalam, atau wanita datang kepada Nabi, minta diajari bagaimana cara mandi apa? Haid. Diajari oleh Nabi, diterangkan. Sampai ketika itu Nabi meminta bantuan kepada Aisyah. Wah ya Aisyah, lanjutkan. Ada beberapa hal yang ya Nabi alaihi salatu wassalam minta tolong Aisyah untuk menjelaskan. Dalam keadaan penjelasan Rasul sudah jelas. Nabi alaihi salatu wassalam melihat ada orang yang berwudu, tumitnya tidak terkena apa? Air. Masih kering sedikit, tidak kena air. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian berbicara dengan suara yang keras. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Kitabul Ilm min Sahihihi, di dalam Sahihul Bukhari, Rasul mengatakan wailun lil aqabi minan nar, celaka orang-orang yang tumit-tumitnya itu masih kering ketika wudu tidak sempurna. Iya. Kalian merendahkan syariat dengan kalian mengatakan para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih bin Fauzan, dan masyayikh dakwah dikatakan ulama haid dan nifas. Kalian meremehkan syariat. Dan kita katakan mereka ini berbicara semua perkara. Karena dunia ini juga tidak bisa lepas dari urusan apa? Dari agama ini. Mereka berbicara tentang jihad. Mereka berbicara tentang darah kaum muslimin. Mereka berbicara tentang apa? Maslahat untuk kaum muslimin. Coba baca buku-buku mereka. Bagaimana mereka berbicara tentang apa? Kemaslahatan manusia. Ini hanya tuduhan. Sebagaimana orang-orang musyrikin menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini wallahu a'lamu bissawab, ya, empat perkara yang menunjukkan pentingnya pembahasan ini. Ya. Baik. Atau kita lengkapi di sisi yang lain, ulama yang betul-betul ulama mereka jatuhkan, kemudian yang bukan ulama mereka angkat setinggi-tingginya. Ini loh ulama. Ini loh yang harusnya kalian mengambil ilmu darinya. Ya. Wal'iyadu billah, ya. Sehingga ya wajib bagi kita semuanya untuk ya betul-betul berhati-hati di dalam mengambil ilmu. Ya. Kita harus betul-betul berhati-hati dalam menilai siapa ulama. Ya. Wabillahi taufiq, dengan timbangan syar'i. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada masalah yang kedua. Dalil-dalil dari Al-Quranul Karim, ya, atau beberapa dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah yang mendorong dan menunjukkan wajibnya kita untuk betul-betul selektif di dalam kita mengambil ilmu, pada siapa kita mengambil ilmu. Di antaranya adalah ayat yang tadi kita sebutkan, firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikir jika kalian tidak tahu. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, di antara dalil dari sunnah, kalau tadi dari Al-Quranul Karim, dalil dari sunnah tentang wajibnya kita berhati-hati di dalam mengambil ilmu adalah hadis tentang dicabutnya ilmu. Yeah. hadis tentang dicabutnya ilmu dengan wafatnya para ulama. Disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam bersabda yang maknanya atau yang lafadznya kurang lebih ya, bil makna innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu demikian saja langsung dari dada-dada hambanya. Walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan dicabutnya nyawa para ulama. Hatta idza lam yabqa alimun atau la yubqi aliman. Sehingga ketika sudah ya, tidak ada lagi alim, orang yang berilmu. Taib. Di muka bumi ini akan senantiasa ada orang yang berilmu. Namun mungkin di sebagian daerah tidak ada orang yang berilmu. Atau sedikit. Sehingga ketika tidak tersisa orang yang berilmu, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Manusia pun menjadikan orang-orang jahil itu sebagai orang-orang terdepan. Yang dimintai fatwa, yang dianggap sebagai alim, sebagai ru'asa, sebagai pemimpin-memimpin. Ittakhadhan nas ru'usan juhala. Fasu'ilu, maka orang-orang yang jahil ini yang diposisikan di depan, ya, karena diposisikan di depan manusia bertanya kepadanya, su'ilu, ditanya berbagai macam permasalahan. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka pun sesat dan apa? Menyesatkan. Au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Juga hadis ya, pembunuh 100 nyawa. Ini dalil yang mengharuskan seorang betul-betul memilih. Betul-betul memilih orang yang berilmu. Bukan hanya orang yang tampaknya alim padahal bukan alim. Nabi mengisahkan tentang seorang yang membunuh 99 jiwa. Banyak sekali dosanya. Namun alhamdulillah Allah Jalla wa'ala ya, menjadikan orang ini bersemangat untuk bertobat. Ingin mencari jalan kebenaran. Maka dia pun ya, berjalan ke sana kemari mencari orang yang berilmu. Akhirnya dia berjumpa dengan abid, seorang apa? Ahli ibadah, ahli ibadah. Ahli ibadah lahiriahnya soleh. Soleh, bagus ahli ibadah. Namun dia tidak berilmu. Tapi dia tidak punya ilmu. Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Apa buktinya? Ketika ditanya tentang Allah dia tidak bisa menjawab. Jawabannya salah. Orang ini bertanya, ya fulan, qataltu 99 nafsan, saya sudah membunuh 99 jiwa, apakah mungkin saya bertobat? Apakah mungkin Allah mengampuni dosa saya? Kalau orang yang mengenal Allah, dia adalah Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, At-Tawwab, niscaya dia akan menjawab, Allah akan mengampunimu. Tapi karena dia tidak mengenal Allah dengan sesungguhnya, dia menjawab, bagaimana mungkin Allah akan mengampuni kamu? Dosamu banyak. Baik. Ada atau tidak kira-kira orang yang jawab seperti ini? Ada atau tidak? Kira-kira. Tidak usah kira-kira. Ada. Lah ini. Orang ini. Baik. Tidak usah kira-kira. Ini jawabnya seperti itu. Seperti dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Saat ini pun demikian. Menjawab seenaknya sendiri. Yeah. Seenaknya sendiri. Wabillahi taufiq. Akhirnya dengan jawaban seperti itu marah ini orang. Wah dosa saya banyak. Tidak bisa diampuni. Sekalian aja dibunuh. Bunuh. Yeah. Dia sesat dan menyesatkan apa? Orang. Akhirnya tambah sesat kan ini kan. Putus asa. Dibunuh sekalian. Yeah. 100 sudah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepadanya ya, kebaikan. Dia bertanya lagi kepada orang. Siapa? Kepada siapa saya bertanya? Alhamdulillah dimudahkan untuk bertemu dengan seorang alim. Alim di sini. Ya. Dan dia adalah orang yang alim, ya, berdasarkan nas dari Nabi alaihi salatu wasalam. Bertemu dengan alim. Ketika bertanya, saya sudah membunuh 100 orang. Apa jawabannya? Apa yang menghalangi antum dengan tobat? Allah Maha Pengampun. Bertobatlah kamu kepada Allah. Allah akan mengampuni. Allah akan mengampuni. Dan untuk kebenaran tobatmu, dan agar kamu semakin baik dalam bertobat, tinggalkan negerimu, tinggalkan kampungmu. Fa innaha ardu su', karena negerimu negeri yang jelek, teman-temanmu jelek, lingkunganmu jelek, tidak mendukung. Pergilah kamu ke negeri fulani, karena penduduknya adalah orang-orang yang soleh. Kamu ke sana. Inilah alim, menjawab dengan ilmu, memberikan bimbingan dengan tulus, memberikan bimbingan yang baik. Maka dia pun, ya, bertobat pada Allah dan mengikuti saran orang yang berilmu itu. Dia tinggalkan negerinya dan dia berjalan menuju negeri yang ditunjukkan oleh alim ini. Namun di tengah jalan, ya, datang saat kematian, belum sampai ke negeri itu. Tetapi Allah mengampuni dosa-dosanya dan juga menilai amalannya sebagai amalan yang saleh. Dan dia mendapatkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk kita memilih, ya, siapa kita atau kepada siapa kita mengambil ilmu, kepada siapa kita belajar. Berhati-hati di dalam kita, apa namanya, mengambil ilmu. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatil kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Kita masuk pada masalah yang ketiga setelah kita membahas tentang al-adillah, dalil-dalil dari Al-Quran dan juga Sunnah. Sekarang kita masuk kepada, ya, aqwal, yakni as-salaf, ya, beberapa ucapan salafun as-salih, ya, ucapan-ucapan salaf yang semuanya menunjukkan bahwasanya manhaj ini adalah manhaj yang memang dipegang oleh para ulama kita. Para sahabat, para tabi'in, wa tabi'u tabi'in. Nah, agar kita betul-betul mengerti betapa besarnya manhaj ini. Betapa besarnya, ya, permasalahan ini. Pentingnya untuk kita melihat dari siapa kita mengambil apa? Ilmu. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Di antara ulama kita atau ucapan salaf, ya, yang ma'ruf dan masyhur yang menunjukkan pentingnya untuk kita, ya, melihat dari siapa kita mengambil ilmu adalah sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh al-imam Muslim rahimahullah fi muqaddimah sahihihi, di dalam muqaddimah sahih Muslim, sebuah ucapan yang masyhur dari seorang tabi'in, Muhammad ibn Sirin rahimahullah. Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan ucapan Muhammad bin Sirin dengan sanadnya. Beliau mengatakan, Muhammad ibn Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata Al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Ya, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Sesuatu yang akan kita yakini, sesuatu yang akan kita beramal di atasnya. Jadi ilmu itu adalah agama. Kita menuntut ilmu kan demikian, ya. Kita belajar akidah untuk kita apa? Yakini. Kita belajar amalan untuk kita apa? Amalkan. Kita belajar ucapan-ucapan yang baik, zikir, doa, dan seterusnya, untuk kita amalkan. Yes. Nah, jadi ilmu itu adalah agama. Sesuatu yang kita akan berjalan di atasnya, sesuatu yang kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kata Ibnu Sirin, inna hadal ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanduru, maka lihatlah, amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian melihat atau dari siapa kalian mengambil agama kalian. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Dari siapa kalian mengambil ilmu? Naam. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, para ulama dahulu, ya, ketika mereka menukilkan sanad atau menukilkan hadis, mereka bukan hanya menukilkan lafadz hadisnya saja, namun mereka sebutkan dari siapa hadis itu, agar bisa dilihat siapa orang-orang yang menyampaikan berita ini. Dari fulan, dari rasul. Ini kan perkara yang berat. Kalau enggak hati-hati, ya. Dari siapa kamu mengambil ilmu? Kalau kita tidak seperti itu, berbahaya ini. Ini agama. Ya. Oleh karena itulah para ulama dulu mereka betul-betul ya, yulzimu nafsahu wa alzama ghairahu. Mengharuskan dirinya untuk meriwayatkan hadis dengan sanadnya dan mengharuskan orang lain untuk juga meriwayatkan hadis dengan apa? Dengan sanadnya. Nah, jadi apa yang akan saya sebutkan ini adalah riwayat-riwayat yang semakna dengan ucapan Ibnu Sirin. Yakni bagaimana dulu para ulama di dalam mereka menukilkan hadis, menukilkan ilmu. Mereka riwayatkan ya, ilmu itu dengan menyampaikan dari siapa dia mengambil. Naam. Ikhwatil kiram rahiman wa rahimakumullah. Disebutkan dari Muhammad bin Sirin, masih dari Muhammad bin Sirin. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam muqaddimahnya. Kata beliau, Al-Imam Muhammad ibn Sirin, al-isnadu minad-din. Walau lal-isnad, laqala man sya'a ma sya'a. Kata ibn Sirin rahimahullah, al-isnad, sanad itu, yani rantai rawi, silsilah orang-orang yang menyampaikan hadis dari orang tadi sampai kepada Rasul, ya. Sanad itu termasuk dari agama. Al-isnadu minad-din. Walau lal-isnad, kalau bukan karena isnad, kalau bukan karena orang menanyakan dari siapa kamu mengambil ilmu, niscaya orang akan sembarang, akan sesukanya menyampaikan ilmu. Baik. Dan ini kalau orang sudah tidak seleksi di dalam mengambil ilmu, akhirnya semua orang diambil ilmunya. Kalau tidak seleksi. Ini akibatnya. Dan dia akan bingung sendiri. Hari ini duduk dengan ini, kok gini ya yang diajarkan. Besok ke orang yang lain, kok gini. Besok lagi ke sana, waduh ini beda lagi. Ke sana lagi, buyar sudah. Dan demikian ikhwatul kiram. Dulu para ulama, mereka menanyakan dari siapa riwayat ini. Sehingga ya, ilmu yang sampai kepada umat ini murni, betul-betul terpercaya, betul-betul terseleksi, itu adalah sesuatu yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terpisahlah mana yang ilmu, yang itu dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan mana yang bukan ilmu, yang itu bukan datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, seperti hadis-hadis palsu misalnya. Wabillahi taufik. Itu karena dulu para ulama menerapkan ini. Dari siapa kamu mengambil ilmu? Itu di antara buahnya. Jadi betul-betul ilmu yang sampai kepada kita ini murni. Kita pun juga demikian. Kalau kita tidak pilih-pilih, maka yang masuk kepada hati kita ini campur aduk sudah. Amalan yang kita amalkan juga akan campur aduk. Kenapa? Karena kita sembarang mengambil ilmu. Dari sini diambil, dari situ diambil, dari sini dibaca, itu dibaca. Ya. Karena tidak seleksi. Tidak selektif. Dulu para ulama betul-betul menerapkan manhaj ini. Dari siapa kamu mengambil ilmu? Dari siapa kamu menyampaikan hadis ini? Dari siapa kamu dapat? Sehingga di antara buahnya adalah sampainya syariat ini murni di tengah-tengah kaum muslimin. Dan terpisahkan antara ya mana yang betul-betul itu ucapan Nabi dan mana yang itu bukan ucapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya adalah fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak masih ucapan-ucapan para ulama ya yang menyebutkan tentang pentingnya seorang untuk melihat ya dari siapa apa namanya ilmu itu diambil. Saya tutup dengan ucapan Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak Al-Marwazi rahimahullah. Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak Al-Marwazi rahimahullah mengucapkan sebuah ucapan ya taib yang ma'ruf dan masyhur, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan bainana wa bainal qaumi al-qawaim, yakni al-isnad. Bainana wa bainal qaum al-qawaim, antara kita dan kaum itu, yakni ahlul bidah, ada qawaim, ada patokan-patokan, ada sanad yang akan memisahkan yang hak dan yang batil. Bainana wa bainal qaum ya ahlul bidah al-qawaim. Naam. Walaupun ahlul bidah berusaha untuk menyebarkan kebidahannya, walaupun ya orang-orang zindiq berusaha menyebarkan hadis-hadis palsu, ya. Namun kata para ulama, mereka menerapkan manhaj ini, dari siapa saya mengambil ilmu? Ya. Mengharuskan dirinya untuk melihat dari siapa mengambil ilmu. Dan mengharuskan orang lain untuk menyebutkan, kamu dari mana ilmu yang kamu dapatkan? Qawaim inilah yang menjadi ya silah, senjata untuk tidak tercampurnya antara ya sabda-sabda Nabi alaihi salatu wassalam dengan selain ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ya sama pula dengan ucapan Sufyan ats-Tsauri, al-isnadu silahul mukmin, al-isnad sanad itu adalah silah, senjata bagi seorang mukmin. Maka marilah kita gunakan senjata tadi. Selalu seleksi. Dari mana ilmu itu diambil? Dari siapa kamu mengambil ilmu itu? Agar ilmu yang sampai kepada kita ini betul-betul ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali ya yang bisa kita sampaikan pada sesi yang pertama ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan ba'dal maghrib biidznillah azza wa jal. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.